amalannya yang baik. Ini yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan, wasalahul amal bisalahin niyyah. Dan baiknya amalan tidak akan didapati kecuali dengan baiknya niat. Niat menjadi tolak ukur agar hati-hati kita menjadi baik. Oleh karenanya kita perhatikan niat-niat setiap amalan yang kita lakukan. Ahabbatu billah wa bana'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang niat, tentang hadis pertama ini. Ada beberapa perkataan ulama yang mungkin perlu kita bacakan. Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau melanjutkan, wa fa'irul amal, setiap amalan, semua amalan yang kita lakukan, apakah salat, puasa, atau amalan yang lainnya yang kita lakukan. Kalau di dalam hadis ini disebutkan hijrah, tentang sebuah amalan yaitu hijrah. Wasairul a'mali tal hijrati fi hadzal ma'na fa salahuha wa fasaduha bihasabil niyyah 'alayha. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, baik atau buruknya amalan tersebut, ini sesuai dengan niat yang ada pada diri kita. Ketika niat kita melakukan sesuatu karena Allah, maka amalan tersebut akan baik, akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita melakukan amalan, namun amalan tersebut tidak dibangun di atas niat yang benar, bukan niat karena Allah, maka amalannya akan batal, akan rusak. Maka seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Kal jihadi wal haji wa ghairuhuma. Contohnya seperti jihad, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, ataupun orang yang haji. Atau selain dari keduanya, dari amalan-amalan saleh. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhtilaf niyyat an-nas fil jihad wa ma yuqsad bihi min ar-riya' wa izhar as-shaja'ah wa 'asabiyyah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang bercampurnya niat pada seseorang. Dia ingin melakukan amalan, ternyata pada dirinya bukan hanya karena Allah amalan tersebut, bercampur. Ada sebagian tujuannya adalah riya, ingin dipuji oleh orang lain. Semangat dia melakukan ibadah tujuannya karena dipuji orang lain, riya. Atau ketika seseorang berjihad, berperang di jalan Allah, dia ingin menampakkan bahwasannya dia orang yang berani, pemberani. Ini niatnya, bukan karena Allah. Ingin menampakkan dirinya pemberani. Wal-asabiyah. Atau dia berperang karena fanatik, sering terjadi peperangan, tawuran istilah sekarang, satu kelompok dengan kelompok yang lain, bukan karena Allah, sifat fanatik yang ada pada dirinya. Umpamanya kelompoknya diserang, dipukul rame-rame, datang ingin membantu temannya, akhirnya terjadi tawuran. Niatnya asabiyah, fanatik. Wa ghairi dzalik, ataupun selain itu, ayyu dzalika fi sabilillah? Rasul ditanya, apakah niat-niat tersebut seluruhnya di jalan Allah? Ketika berkumpul semua niat bukan kepada Allah, ada yang niatnya karena riya, ada yang ingin menampakkan dirinya pemberani, ada karena fanatik terhadap sukunya. Ditanyakan kepada Rasul, apakah itu semua di jalan Allah? Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mempertahankan agama Islam yang diserang, fahuwa fi sabilillah, maka ini di jalan Allah. Maka jawaban dari Nabi ini sudah menunjukkan bahwasanya seluruh niat yang tadi disebutkan, riya, menampakkan dirinya pemberani, ataupun karena fanatik, ini bukanlah jihad di jalan Allah. Orang yang beramal dengan niat yang seperti ini, maka dia tidak disebut syahid. Orang-orang yang istilah sekarang mati konyol, tidak ada efeknya pada agama ini, hanya ingin dipuji atau hanya ingin menampakkan keberanian, afabiyah, sifat fanatik, tidak akan bermanfaat. Makanya sebagian arifin, ba'dul arifin, sebagian orang-orang bijak, mereka mengatakan, innama tafadalu bil iradati, hanya saja kalian itu dibedakan karena iradah, karena niat. Walam yatafadalu bisawmi wa salat, kalian tidak dibedakan dikarenakan kalian salat atau puasa. Banyak sekarang orang yang berpuasa, banyak yang salat, namun bukan ini yang membedakan dirinya dengan yang lain derajatnya, namun niatnya. Apa tujuan dia berpuasa? Apa tujuan dia melakukan salat? Apakah karena Allah atau selain Allah? Maka bukan amalan-amalan ini yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Orang yang menghadiri majelis ilmu banyak jumlahnya, namun antara satu dengan yang lain memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Apa sebabnya? Al-iradah, niat, keinginan. Apa tujuannya untuk menghadiri majelis ilmu? Apakah untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, ataukah karena lainnya? Ini yang membedakan keutamaan ataupun derajat seseorang, niat. Makanya ini sesuai yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Pada pertemuan kemarin kita menyebutkan ucapan Ibnu Mubarak. Kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Perumpamaan amalan kecil, kecil amalan, mungkin orang-orang tidak menganggapnya sebuah amalan, umpamanya membuang sampah. Sebagian mungkin tidak menganggap ini amalan, bahkan dia menyuruh yang lain untuk membuang. Tu'adzimuhu an-niyyah. Maka bisa jadi amalan kecil ini menjadi besar dikarenakan niat. Begitu juga sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Amalan yang besar yang dia lakukan akan menjadi kecil. Sebabnya niat. Majelis ilmu, amalan yang besar. Namun diniatkan dengan niat-niat yang tidak baik menjadi kecil. Oleh karenanya penting bagi kita untuk senantiasa memperbarui niat. Memperhatikan niat-niat kita. Apakah niat kita sudah untuk Allah ataukah selainnya? Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan keadaan di yaumil qiyamah, di hari penghakiman. Ada orang-orang yang secara zahir, secara nampak, mereka melakukan amalan-amalan mulia. Namun ternyata di hari kiamat, hari penghakiman, Allah campakkan orang tersebut ke dalam neraka. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida." Orang pertama yang akan diadili, yang akan dihakimi pada hari kiamat adalah laki-laki, seseorang yang dia terbunuh di peperangan. Dia berjihad, terbunuh. Jihad maklum, kita tahu semua, amalan besar, amalan yang sangat tinggi nilainya. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid di medan pertempuran, ada kekhususan bagi jenazahnya. Keutamaan peperangan di jalan Allah. Orang yang pertama yang dihakimi, mereka. Orang yang meninggal di dalam peperangan. Fa'udhiya bihi. Kemudian orang yang meninggal tersebut, mati syahid, dipanggil, didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu alaihi. Setelah dipanggil, dinampakkan kepada orang tersebut, ini nikmat yang telah kami berikan kepada engkau ketika engkau di dunia. Engkau diberikan kekuatan fisik. Engkau diberikan hal-hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Fa'arafaha. Orang tersebut mengakui, ya, nikmat-nikmat ini dahulunya telah Allah berikan kepadaku. Qala, Allah katakan, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat tersebut, kekuatan fisik yang engkau miliki, untuk apa engkau gunakan? Orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta istuhittu. Aku gunakan nikmat tersebut, ya Allah, untuk aku berperang. Berperang hanya di jalanmu. Pengakuan orang tersebut, dia berperang di jalan Allah sampai aku mati. Kemudian Allah menimpali, Allah katakan, Allah yang tahu isi hati manusia, apa yang dia niatkan. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un. Kamu berdusta. Allah berikan kepadamu kekuatan. Engkau bilang untuk berperang di jalan Allah sampai engkau syahid. Berdusta. Engkau berperang agar orang-orang mengatakan pada dirimu jari'un, gagah berani. Ternyata ini niatnya. Dia berperang agar dianggap oleh orang yang melihatnya gagah berani, jari'un. Amalan besar, namun niatnya buruk. Apa selanjutnya Allah katakan? Faqad qila thumma umira bihi fa husiba ala wajhihi. Kemudian diambil orang tersebut, dicampakkan ke dalam neraka. Hatta ulqiya fil nar. Diseret wajahnya, dicampakkan ke dalam neraka. Amalan besar, berjihad di jalan Allah. Namun perhatikan niatnya. Agar disebut jari'un, orang yang gagah, perkasa, gagah, berani. Maka orang tersebut diseret, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Ini orang pertama. Amalan besar. Kemudian didatangkan orang yang selanjutnya. Dihakimi pula. Wa rajulun yata'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi. Kemudian didatangkan orang selanjutnya. Amalan yang dia lakukan tidak kalah dengan orang yang pertama. Ta'allamal ilma, dia belajar. Belajar ilmu. Tidak sampai di situ, bukan hanya belajar, wa'allamah, dia juga mengajarkan. Wa qara'a al-Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an. Coba perhatikan, amalan yang sangat banyak dia kumpulkan, dan semuanya amalan besar, amalan mulia. Fa'udhiya bihi, orang tersebut dipanggil, didatangkan menghadap Allah. Ta'arrafahu ni'amahu alaihi, disebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Nikmat waktu luang umpamanya, agar dia dapat menghadiri majlis ilmu. Dan nikmat lainnya. Ta'arrafahu, orang tersebut mengakui, oh iya, ini nikmat yang dahulu Allah berikan kepadaku. Qala, kemudian Allah katakan, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat Allah tersebut? Engkau diberikan suara yang indah, apa yang engkau lakukan? Kata orang tersebut, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Aku membaca Al-Quran hanya untukmu, ya Allah. Tidak ada selain. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Allah berhak mengatakan hal ini. Karena memang Allah tahu apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada di hati kita. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun. Engkau belajar ilmu, engkau mengajarkannya agar manusia menyebutmu 'alim. Orang yang berilmu. Ini tujuannya ternyata. Bukan untuk niat yang benar karena Allah. Bukan untuk mengangkat kebodohan yang ada dirinya. Bukan diniatkan untuk melakukan amalan ketika dia telah mengetahui ilmu, namun niatnya agar disebut alim, orang yang berilmu. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُكُنْ قَارِئًا, dan engkau membaca Al-Quran agar orang-orang menyebutmu qari, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang bagus bacaannya. Ini tujuannya. Bapak Tila, seperti keadaan orang pertama, kemudian orang tersebut diperintahkan, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar, diseret orang tersebut dan dicampakkan ke dalam neraka. Amalan yang tidak kalah besarnya dengan amalan sebelumnya, namun sama-sama berakhir di dalam neraka. Apa sebabnya? An-niyah. Makanya perlu kita perhatikan niat-niat kita. Amalan besar yang kita lakukan ataupun amalan kecil, perhatikan niat. Bahkan dalam lanjutan hadis, Rasul menyebutkan orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, kemudian orang tersebut juga didatangkan dan Allah kabarkan, Allah katakan kepadanya, inilah yang telah Allah berikan, nikmat Allah berikan kepadamu ketika engkau di dunia. Dia pun mengakui. Atau orang tersebut ditanya, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhiqu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, tidaklah aku tinggalkan sesuatu dari harta-hartaku kecuali semuanya aku infakkan di jalanmu ya Allah. Zahirnya amalan yang mulia, berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, amalan yang besar, amalan mulia. Namun lagi-lagi Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liqul huwa jawad, namun engkau melakukan itu agar orang-orang menyebutmu jawad, dermawan. Orang ketiga ini nasibnya juga sama, dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan, amalan yang begitu besar namun menyebabkan orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Niat. Maka ahabbati fillah wa abna'i talabah, perhatikan apa yang kita niatkan. Setiap amalan yang kita lakukan, perhatikan apa niat kita. Apakah benar karena Allah ataukah selain itu? Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ketika mendengar hadis ini, baga hatta khusya alaih. Muawiyah mendengar hadis ini, sampai kepada beliau hadis ini, beliau menangis. Mengerikan, amalan begitu besar namun dicampakkan ke dalam neraka. Beliau menangis. Bukan hanya menangis, hatta khusya, sampai beliau pingsan. Begitulah para ulama, para salaf kita terdahulu, ketika mereka mendengar tentang siksaan-siksaan, azab, mereka tidak bisa menahan air matanya. Sebagian yang lain, mereka salat malam hanya membaca setelah Al-Fatihahnya, hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, itu aja diulang-ulang, terdengar dengan orang yang melintasi rumahnya. Terdiam orang tersebut mendengarkan orang yang salat malam, hal ataka hadithul ghashiyah, beliau mendengar sampai menangis tidak sadar. Beliau ucapkan, na'am sami'tu, iya aku telah dengarkan. Hal ataka hadithul ghasyah, apakah telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Satu ayat diulang-ulang, ditadabburi, direnungi maknanya. Mereka menangis, bahkan ada yang pingsan. Kenapa? Begitu paham mereka terhadap kalam Allah. Dan hal ini ahabbati fillah, mentadabburi Al-Quran ataupun memahami Al-Quran, tidak akan bisa kita lakukan kecuali mengunjungi majlis ilmu. Alhamdulillah, sekarang guru kita membuka majlis tafsir Al-Quran setiap malam Ahad, menyebutkan tafsir-tafsir Al-Quran. Hadiri, agar kita paham apa yang kita baca. Alhamdulillah, ini baru awal-awal surat Al-Fatihah. Kita hadiri agar kita tahu maknanya. Setiap harinya kita mengulang-ulang surah tersebut, namun kita tidak paham maknanya. Perhatikan para sahabat, satu ayat yang dibaca sudah mempengaruhi dirinya sampai menangis. Muawiyah ketika mendengar hadis ini, beliau menangis sampai pingsan. Ketika beliau bangun siuman, beliau katakan, sadaqallahu ya rasuluh, telah benar Allah dan Rasulnya. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Beliau menyebutkan firman Allah, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan yang ada di dalam dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka akan dibalas. Apa yang dia kerjakan di dunia, dia menginginkan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, Allah akan berikan. Wahum fiha la yubtasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Namun yang menarik lanjutan ayat, Allah sebutkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka orang-orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah akan balas apa yang dia inginkan ketika di dunia. Namun di akhirat enggak ada balasan bagi orang tersebut illa an-nar, kecuali neraka. Makanya ada istilah dalam agama disebut istijrat. Orang di dalam kenikmatan, di sisi yang lain dia bermaksiat. Tidak menghadiri majelis ilmu, tidak menghadiri salat berjamaah, tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Di sisi yang lain, Allah berikan dia kemudahan untuk dunianya. Moto utama haju-haju, Honda Zed aju-aju. Karena ini niatnya untuk dunia, Allah berikan perhiasan yang ada di dunia. Ketika dia niatkan dunia, Allah berikan. Namun di dalam, di akhirat nantinya, tidak ada balasan bagi orang tersebut illa an-nar, kecuali neraka. Sangat mengerikan. Oleh karenanya, berbagai aktivitas yang kita lakukan, niatkanlah aktivitas tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan hal ini ada qarinahnya, ada tanda-tandanya. Ketika terkadang kesibukannya berbenturan dengan hal-hal yang bersifat akhirat, dia tinggalkan dunianya, akan terlihat niatnya ketika hal itu terjadi. Kedua hal, dunia yang dia lakukan aktivitas di sana berbenturan dengan kegiatan akhirat. Di sini kita ketahui apa niatnya. Apakah dunia atau akhirat? Kalau akhirat, dunia akan dia tinggalkan. Dia akan mencari akhirat. Namun kalau niatnya selain itu, maka kita ketahui dia akan mementingkan dunia. Allah berikan apa yang dia inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biiznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.